بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, sungguh sangat nikmat apabila kita awali kehidupan kita beserta dengan Al-Quran. Kita hiasi diri kita, bibir kita dengan Al-Quran. Dan semoga kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini merupakan secercah harapan kita dalam membangun kehidupan yang lebih Islami di masa-masa yang mendatang. Semoga apa yang disampaikan dalam pengajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini yang sudah berlangsung beberapa tahun ini memberikan pencerahan tidak hanya bagi kami tetapi bagi kita semua para pendengar yang setia mengikutinya. Amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita telah sampai pada hari ini pada surah Al-An'am ayat ke-73 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulukum fayakun قَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ وَلَهُ الْمُلْكُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah lalu terjadilah, dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangsakala ditiupkan. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, setelah kita mengkaji pada beberapa hari yang lalu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya cara untuk mencapai kesuksesan dengan baik, yaitu dengan menegakkan salat, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mendirikan salat dengan cara yang baik dan penuh dengan khidmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kembali menegaskan wa huwallazi khalaqas samawati wal ard bil haqq. Mengapa kita menyembah Allah? Karena dialah yang menciptakan langit bumi dengan hak. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya? Karena qauluhul haq, karena perkataan Allah itu pasti. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Wa ilaihi tuhsyarun, kata Allah di dalam ayat sebelumnya, bahwa Allah akan mengumpulkan kamu nanti di padang mahsyar. Itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita umat Islam, ya kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an, hendaklah kita hayati betul, ingat betul kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa apa yang telah dijanjikan Allah itu Allah pasti akan menepatinya. Innallaha la yukhliful mi'an. Para pendengar rahimakumullah, telah hadir tim Syafir Al-Azhar pada kesempatan ini. Ustaz Zainal akan menambahkan penjelasan terhadap ayat yang kita sedang bahas ini. Fadhal. Iya. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah tadi, bagaimana kita mau hidup bahagia, iya, ada beberapa tahapan, diantaranya sholat. Iya. Yang paling penting, sholat kenapa kita lakukan? Karena lillahi ta'ala. Usolli sholata subahi, contohnya rokaataini lillahi ta'ala. Kenapa kok? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan minimal ada 7 alasan kenapa kita sholat dan kenapa kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, pada ayat 72 disebutkan wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, karena hanya kepada Allah lah kita kembali dan dikumpulkan. Yang kedua, huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haq, dialah pencipta langit dan bumi dengan benar. Kita yakin bahwa kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Kita pun tidak minta lahir dari ibu kita yang mana. Alhamdulillah kita lahir dengan ibu kita yang ada pada saat ini. Kita tidak punya pilihan dalam bagaimana, kenapa kita bisa berada di Sumatera Utara dan tidak di Eropa misalnya. Yeah. Yang ketiga, huwa yauma yaqulu kun fayakun. Allah juga lah yang mentakdirkan hidup ini, dan bagi Allah itu bukanlah suatu hal yang susah. Ketika dia berkehendak, dia cukup berkatakan kun. Dan yang keempat, qauluhul haq, apa yang bersumber dari Allah. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah, dan firman Allah ini adalah hak. Yang kelima, walahul mulku yauma yanfakhu fis suri, kerajaan pada hari berbangkit nanti hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini kita merasa berkuasa, merasa menjadi pemimpin yang super power, tetapi tidak kelak nantinya di akhirat. Yeah. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja pun kita menemukan bagaimana penguasa-penguasa besar itu tumbang hanya karena rakyat jelata yang kecil dan tertindas. Dan yang keenam, alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan syahadah, tidak ada yang tersembunyi. Yeah. Jadi ketika kita melakukan sholat, melaporkan keluh kesah kita, kita dapat curhat, dan curhat kita tidak akan diketahui oleh orang lain. Karena apa? Cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Yang ketujuh, wa huwal hakim. Ketika Allah mengetahui, Allah akan memperlakukan diri kita dengan penuh bijaksana. Tidak saja sekedar bijaksana. Dan yang terakhir adalah Al-Khabir. Dia juga Maha berpengalaman. Sungguh dahsyat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Tuhan Maha dari segala maha, dan kemahaannya ini bukan untuk menyakiti kita, tetapi tetap dalam bingkai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, kalau kita lihat dari penjelasan Ustaz Zainal tadi, bahwa begitu luas nikmat dan anugerah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun kita harus meraihnya dengan apa? Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya lingkaran roda kereta kita atau roda kendaraan kita, maka semakin dekat dia ke sumbu jari-jari itu, maka akan semakin rapat. Artinya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat kita kepada sumber nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dekat kita dengan sumber nikmat itu, maka ketentraman itu pun akan semakin nyata bagi diri kita. Iya, ada sebuah hadis kursi disebutkan, ana inda zonnya abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Iya. Kalau kita berbaik sangka dengan Allah, Allah tentu akan berbaik sangka dengan kita. Iya. Segala problema hidup kita ini pun akan bisa ditepis. Betul. Karena apa? Karena Allah Maha Kuasa, dan itu yang kita yakini. Yeah. Maka disebutkan dalam hadis selanjutnya, in taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. In taqarraba ilaihi ba'an taqarrabtu ilaihi ziro'an. Apabila kita mendekat sehasta, dia mendekat selengan. In ataitu yamsi ataitu harwala. Bila seorang hamba mendekat kepadaku dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan cara berlari-lari kecil. Ini merupakan bukti apa? Begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga ketika kita mendekat, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Ini memberikan semacam keyakinan betul di dalam diri kita bahwa permasalahan apapun pasti akan segera tuntas. Iya. Artinya penyakit apapun yang ada di dalam diri kita itu pasti akan segera pergi apabila kita dekat dengan sumber pemberi rezeki dan nikmat itu tadi. Yang penyembuh. Iya, penyembuh as-syafi. Itu as-syafi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat, orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari sifat iri dan dengki, ini hidupnya akan menjadi lebih tenang dan tenteram. Dan ini adalah suatu obat yang tidak dijual di apotek, di mana kita mampu untuk menenangkan hati kita tanpa kita harus menelan pil yang pahit misalnya, atau meminum minuman yang itu tidak mengenakkan bagi tenggorokan kita. Iya, kita juga menemukan orang-orang tua dahulu ketika anaknya sakit jangan mengeluh. Iya. Karena mengeluh akan memperparah masalah. Yeah. Tetapi ucapkanlah, ya Latifu, ya Karim, ya Syafi'u antallah. Ini merupakan ucapan yang mungkin sekarang orang, anak-anak muda sudah mulai lupa. Ya Karim, ya Allah yang maha pemurah. Ya Syafi'i, ya Allah yang maha penyembuh. Ya Latif, ya Allah yang maha lembut. Ya, engkaulah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulnya. Karena apa? Karena ketika ungkapan ini diucapkan, itu akan mempengaruhi dahsyat ke dalam jiwa. Betul. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi ketika dikatakan seorang, apa betul ucapan itu mempengaruhi kepada jiwa? Kata dia, disebutkannya lah cakap kotor gitu kepada orang itu. Inta ya Khumar, katanya kan. Ya, kok aku dibilang Khumar? Nah, itu kan ucapan. Kan ini sekedar ucapan katanya. Tetap saja berpengaruh. Anda akan marah. Begitu juga lah kalau kalimah thayyibah masuk ke dalam tubuh kita, itu akan berpengaruh kepada sel-sel partikel jiwa kita. Akan ada ketentraman walaupun itu sekedar ucapan. Maka mungkin pada saat ini akan datang, itu menjadi obat bagi kita untuk membiasakan kalimah thayyibah agar hidup ini menjadi tentram, terutama bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah, bagi yang ketimpa musibah mudah-mudahan musibahnya dapat terkurangi dan hilang. Iya, dan ada pepatah Ustaz yang mengatakan bahwa perkataan itu, ucapan itu mampu menembus apa yang tidak mampu ditembus oleh jarum sekalipun, iya. Begitu. Dan memang betul kalau kita lihat betapa dahulu ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan itu ya, agar kita senantiasa berzikir, tapi bukan hanya lisan saja, tetapi hati kita ikut serta hudurul qalb, ya. Kemudian apa yang menjadi sifat asmaullah itu tadi, benar-benar kita berupaya mempraktikkannya sedemikian rupa. Artinya bukan hanya sekedar menangis-menangis kemudian selesai daripada itu merasa diri sudah bersih, buat lagi, bukannya itu. Tetapi bagaimana diri kita berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, meratapi diri kita yang berdosa ini, tetapi setelah itu kita ikuti dengan amal ibadah, dengan keistiqomahan di dalam melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi atas diri kita, seperti sholat dan sebagainya. Karena ada juga sekarang ini yang menjadi mode atau tren di kalangan bangsa Indonesia lah, katakan secara umum, berzikir, menangis ketika berzikir, tetapi setelah itu ya buat maksiat lagi, jalan lagi. Karena apa? Karena ada semacam perasaan bahwa zikir yang nangis itu tadi sudah menyelesaikan dosa-dosa yang lalu. Nah, sekarang saya sudah tidak berdosa, buat dosa yang baru gitu kan. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi diri kita. Oleh karena itu, zikir ini harus dibaringi bukan hanya dengan ucapan, tetapi harus dibaringi dengan perbuatan yang nyata. Bagaimana kita mempraktekkan sifat Allah itu pada diri kita, seperti Karim, Allah yang maha mulia, maha pemberi. Kita juga berupaya untuk memberi yang terbaik ada pada diri kita kepada orang lain. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala itu yang alim, maha mengetahui. Bagaimana kita menularkan ilmu yang ada pada diri kita kepada orang lain, begitu, semua sehingga orang lain pun mendapatkan apa yang ada pada diri kita. Dan tentu ilmu itu akan bertambah apabila dia diajarkan. Benar, dan tidak akan berkurang kalau dia diajarkan. Benar. Malah dia akan berkurang dan hilang kalau apabila dia tidak diajarkan dan disimpan. Begitu. Benar sekali. Tadi menarik kata Ustaz Ardiansyah bahwa ada orang berzikir dan bercoba untuk melakukan kejahatan yang dia tahu itu salah, dengan penuh kesengajaan. Misalnya dia berzikir takut kepada Allah, tapi dia berpikir, ya Allah, kalau aku tidak korupsi aku tidak akan kaya, ya Allah, aku tidak akan bisa menghidupi anak dan cucuku kelak nanti. Ini bagaimana Ustaz Ardiansyah melihatnya? Iya, artinya ini sesuatu hal yang kontradiktif, begitu. Artinya dia ingin sembuh tapi dia tidak ingin mau makan obat, begitu. Ini sesuatu hal yang sangat kontradiktif, dalam artian apa? Bahwa hendaklah zikir itu dibaringi dengan keyakinan bahwa Allah itulah Ar-Razzaq, bahwa Allah itulah yang maha pemberi rezeki. Ketika kita menyebutkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq berulang-ulang, ada keyakinan di dalam diri kita bahwa rezeki itu tanpa korupsi pasti juga akan bertambah, begitu. Dan yakinlah, bukan karena korupsi itu akan bertambah. Sekarang sudah banyak KPK, hati-hati, kan begitu. Ya, ternyata rezeki itu tidak bertambah gara-gara korupsi, malah membawa kepada kesialan, menambah masalah pasti ya, nambah rezeki belum pasti. Baiklah, oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, ya, keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini juga disebutkan, di antara daripada Sifat Allah itu Al-Hakim, Al-Khabir, yang maha bijaksana dan maha mengetahui dan maha berpengalaman. Oleh karena itu, ketika kita terjerumus ke dalam suatu maksiat, wal'iyadzubillah, maka segeralah kita bertaubat. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu Allah pasti mengetahuinya. Ketika kita mungkin selama ini dengan mudah kita meninggalkan salat, mari kita kemudian memperbaiki diri kita. Allah masih sayang dengan kita. Allah berikan masih kesempatan beri umur, kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita dan masih kasih kepada kita karena Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita untuk ruku, untuk sujud dan untuk menyembahnya. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan waktu yang masih terluang ini dan mari segera kita menyembah Allah dan mari segera kita bertaubat kepadanya. Dan tentu pesan ini tidak hanya kami sampaikan kepada para pendengar, tetapi terkhusus lebih kepada kami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Zainal Arifin dari tim Safir Al-Azhar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.